العالمين حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس السابق أن الأنبياء وأتباع الأنبياء لهم أعداء، وأن هؤلاء الأعداء قد يكون لهم من العلم ما يبثون به الشبهة على أهل الحق. وقد نبه الشيخ أنه ينبغي لأهل التوحيد أن يتصدوا لهؤلاء بسلاح العلم، وأنه لا بد لطالب العلم أن يتجند بهذا السلاح، وأن يكون له سلاح قوي وهو علم الكتاب والسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memuji, menyanjung Allah serta bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada khutbatul hajah, beliau pun menyebutkan bahwa telah terdahulu dari pelajaran yang sebelumnya sang penulis menerangkan kepada kita bahwa pelaku kesyirikan mereka memiliki ilmu, memiliki hujjah, memiliki argumen, yang dengan ilmu atau argumen tersebut mereka menebar syubhat. Oleh karena itu, hendaknya bagi pelaku tauhid memiliki kemampuan untuk bisa menghadapi pelaku kesyirikan dengan senjata, dan senjata tersebut adalah ilmu. Hendaknya bagi penuntut ilmu mempersenjatai dirinya dengan ilmu, dan dengan senjata tersebut bisa dia menghadapi musuh dia dari pelaku kesyirikan yang menebar syubhat tersebut. وتقدم معنا أيضا خوف الشيخ على الموحد الذي يسلك الطريق بدون سلاح، فهذا قد يقع في شبههم، وذلك لعدم معرفتهم بهذه الشبه. ونبه على تنبيه مهم، وهو أنه لا ينبغي أن يجادل الإنسان أهل الباطل وأهل البدع وأهل التحزب إلا وهو على دراية بما سيستدلون به لكي يرد عليهم ويكون على علم. ولا يوجد صاحب باطل يستدل بحجة إلا وفي القرآن ما يردها. Dan telah terdahulu juga bahwa kekhawatiran sang penulis bagi seorang pelaku tauhid ketika dia menempuh jalan ini, menempuh jalan tauhid tanpa memiliki senjata, dikarenakan pelaku kesyirikan mereka selalu menebar syubhat. Yang mana pelaku tauhid ketika tidak memiliki senjata ilmu tersebut, bisa jadi dia termakan atau terjerembab dalam syubhat ahlu syirik tersebut. Dan hendaknya seseorang mempersenjatai dirinya dengan ilmu agar supaya tidak termakan dengan syubhat dari pelaku kesyirikan. ثم قال الشيخ فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. فأما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أن أهل الزيغ وأهل الباطل والعياذ بالله يتتبعون المتشابه ويبثون سممهم في هذا الباب وأنه الذي يتبع المتشابه من القرآن أو من السنة وصار يلبس به على باطله فهؤلاء هم الذين سماهم الله ووصفهم بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم والتحذير منهم فهذا خطرهم عظيم أن يضلوا عباد الله عن سبيل الله سبحانه وتعالى. Kata sang penulis berikutnya, oleh karena itu kami katakan, jawaban kepada ahlul batil dengan dua jalan. Yang pertama jalan secara global, yang kedua jalan secara terperinci. Adapun jawaban secara global, yaitu perkara yang besar serta faedah yang besar bagi orang yang memahaminya. Yang demikian itu ucapan Allah Ta'ala, dialah yakni Allah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab. Darinya terdapat ayat yang muhkam dan itu merupakan induk dari kitab serta yang lainnya adalah ayat yang mutasyabih. Adapun orang-orang yang terdapat di dalam hatinya penyakit, niscaya mereka akan mengikuti apa yang samar darinya dengan tujuan untuk membuat fitnah, dengan tujuan untuk mencari takwilnya. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti apa yang samar dari Al-Qur'an, dari kitab, mereka itulah yang Allah namai mereka, waspadailah mereka. Dari sini sang penulis ingin mengajarkan kepada kita tentang satu hal bahwa mengikuti ayat yang mutasyabih adalah ciri khas dari orang-orang yang terdapat penyakit di dalam hatinya. Ciri khas daripada ahlul batil dengan tujuan untuk melakukan fitnah, dengan tujuan untuk mencari takwil. Dan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita pelajaran penting di sini dengan ucapan beliau bahwasanya ini adalah peringatan dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita orang-orang yang mengikuti ayat yang mutasyabih, sekaligus ini adalah tahdir dari beliau terhadap orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih agar kita waspada dari mereka. Qala wa mithalu dhalika idza qala laka ba'd al-musyrikin ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآن يبدأ أهل الزيغ بنثر شبههم والعياذ بالله ممن يجعلون الأولياء واسطة بينهم وبين الله عز وجل ويعبدونهم فيقولون لك أن الله قال في كتابه الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذه منزل عظيمة عند الله أنهم لا خوف عليهم فنحن نعبدهم لأجل هذه المنزلة أي أن لهم قربة عند الله سبحانه وتعالى فهنا يبدأ التلبيس فنقول أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى هؤلاء القوم فكانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة ويتخذونهم وسائط في زعمهم أنهم يقربونهم إلى الله ومع ذلك استباح النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم ودماءهم. Kata sang penulis, contoh akan hal tersebut apabila sebagian orang-orang musyrik mengatakan kepada engkau dia membacakan ayat dari Al-Qur'anul Karim. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah mereka tidak memiliki rasa takut, demikian juga mereka tidak bersedih hati. Dari sini mulailah ahlul batil dari kalangan pelaku kesyirikan, mereka menebar syubhat mereka, yang mana mereka menganggap bahwasanya wali-wali yang mereka jadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap wali-wali tersebutlah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, wali-wali tersebutlah yang memberikan syafaat di sisi Allah. Mereka berdalil bahwasanya inilah sifat bagi wali-wali Allah. Jawaban pertama bagi mereka bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum musyrikun yang mereka beribadah kepada orang-orang soleh. Mereka beribadah kepada para wali. Namun tetap saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah mereka serta menghalalkan harta mereka. Menunjukkan bahwasanya ini perbuatan yang tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna syafa'ata haqqun wa anna al-anbiya'a lahum jahun 'inda Allah. أو ذكر كلاما للنبي يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء ومع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. الآن الشيخ رحمه الله تعالى بدأ يذكر لك شبه هؤلاء القوم فيقولون لك أن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم منزل عند الله ويذكر لك كلاما يستدل به على في زعمه على أنه دليل له وهو دليل عليه. فالله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوم كانوا يقرون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت، لكن كان عندهم من هذا الشرك أنهم يجعلون بينهم وبين الله وسائط، ويجعلون بينهم وبين الله يعني أشخاصا من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. فهذا الشيء الذي يفعلونه سماه الله عز وجل شرك وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فهو الآن يستدل بشيء قد بينه القرآن والسنة على أنه باطل. Kemudian sang penulis menyebutkan dengan ucapan beliau dan bahwasanya syafaat adalah benar adanya dan bahwa para nabi mereka memiliki kedudukan posisi di sisi Allah. Atau dia menyebutkan satu ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia mengambil sisi pendalilan akan sesuatu dari kebatilannya dia. Sedangkan engkau tidak memahami makna dari kalam yang dia sebutkan tersebut. Maka jawablah dia dengan ucapan engkau, berikanlah jawaban kepada dia bahwa Allah menyebutkan di dalam kitabnya orang-orang yang terdapat di dalam hatinya penyakit, mereka meninggalkan ayat yang muhkam, jelas nyata, dan mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar. Dan apa yang aku telah sebutkan kepada engkau bahwa Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang musyrik, mereka menyetujui tentang tauhid rububiyah, dan bahwa kekufuran mereka berkaitan dengan para malaikat, para nabi, para wali. Dengan ucapan mereka, mereka inilah yang memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah. Inilah perkara yang muhkam, jelas, dan mereka atau tak seorang pun dari mereka yang mampu untuk merubah makna akan ayat yang muhkam tersebut. Dari sini sang penulis ingin ajarkan kepada kita tentang cara menjawab syubhat yang datang dari ahlul batil, kaum musyrikin, yang mana mereka menganggap bahwasanya syafaat adalah betul. Sedangkan para nabi mereka memiliki posisi di sisi Allah, para malaikat, orang-orang soleh, yang mana mereka lah yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Namun tak satu dalil pun yang dibawakan oleh ahlul batil dari Al-Quran atau dari sunnah kecuali dalil tersebut yang menghujat mereka sendiri. Sang penulis ajarkan kepada kita bahwa orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelaku kesyirikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada mereka, mereka meyakini tentang tauhid rububiyah. Mereka menganggap bahwasanya orang-orang yang mereka sembah dari kalangan orang soleh memiliki posisi yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perkara tersebut Allah lah Subhanahu wa taala yang tetap memvonis bahwasanya mereka adalah musyrik. Perbuatan mereka adalah tergolong kesyirikan. Dan itu datang dari ayat yang muhkam yang tak seorang pun bisa membantah akan ayat tersebut. Qala wa ma dzakarta li ayyuhal musyriku min al-Qur'an aw kalam an-nabiy la a'rifu ma'naahu walakin aqta'u anna kalam Allah la yatanaqad وأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالف كلام الله وهذا جواب سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وصدق الشيخ حيث أنه إذا ذكر لك المتشابه وأراد أن يستدل على باطله بالمتشابه فلا بد أن ترده إلى المحكم وإلى الثابت في القرآن فإن استدلاله هذا الذي استدل به من أن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله وأن الملائكة لهم جاه عند الله فنقول له حتى وإن ثبتت هذا الشيء الذي تقوله فإنه لا يبيح لك أن تجعلهم واسطة بينك وبين الله عز وجل لأن القرآن أتانا وبين لنا أن هذا الفعل هو شرك بالله سبحانه وتعالى. Kemudian saat penulis menyebutkan mengajarkan kepada kita tentang cara menjawab syubhat dari ahlul batil pelaku kesyirikan. Katakanlah kepada dia, apa yang kau katakan kepadaku bahwa apa yang kau katakan kepadaku wahai orang musyrik dari Al-Qur'an atau ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak mengetahui maknanya. Akan tetapi aku memastikan bahwasanya kalam ucapan Allah tidaklah saling bertolak belakang dan bahwa kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pernah menyelisihi ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah jawaban yang baik, yang bagus, yang kuat. Akan tetapi tidak ada yang memahami kalam tersebut kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada dia. Jangan merasa terhinakan dengan dia. Dan sungguh Allah taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an atau sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, tidak ada yang bisa menggapainya kecuali orang-orang yang bersabar, tidak ada yang bisa menggapainya kecuali orang yang memiliki bagian yang agung, ilmu yang agung. Asy-Syaikh sang penulis ingin ajarkan kepada kita bahwa apapun yang dijadikan sebagai landasan hukum dari pelaku kebatilan dari ayat yang mutasyabih, hendaknya menjawab juga dari Al-Quranul Karim, hendaknya juga menjawab juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada yang saling bertolak belakang. Hanya saja jawaban yang tepat adalah paparkan kepada dia ayat yang muhkam yang tidak memiliki kemungkinan yang lain ketika dia mendatangkan ayat-ayat yang mutasyabih, dan inilah jawaban yang tepat. قال وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه. الشيخ الآن بدأ في الجواب المفصل أن هؤلاء قد يأتونك بشبه ويقولون لك نحن لا نشرك بالله، نحن نعتقد أن الله هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، ونعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يضر، وأن عبد القادر الجيلاني لا ينفع ولا يضر. هذه شبهة. نقول لهم أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا الشيء، كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، لكن كان عندهم شرك ثاني وهو أنهم أشركوا في الله أو بالله في توحيد الألوهية، فكانوا يتخذون عبادات وسائط بينهم وبين الله عز وجل، وبهذا الشيء أرسل الله عز وجل إليهم رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم لإفراد الله بالعبادة، يدعوهم للا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن يقول هذا الشيء لم يعلم أو لم يعرف حق المعرفة معنى لا إله إلا الله، ولم يعرف توحيد الألوهية. Kemudian kata sang penulis, bentuk jawaban yang kedua yang secara terperinci, bahwa musuh-musuh Allah mereka memiliki bantahan yang banyak, mereka memiliki kritikan yang banyak kepada agama para rasul, mereka memalingkan umat manusia darinya, dari agama para rasul. Di antaranya adalah ucapan mereka, kami tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, bahkan kami meyakini, kami mempersaksikan bahwasannya tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, serta tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Kami juga meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak memiliki bagi diri pribadi beliau kemanfaatan ataupun kemudaratan, terlebih-lebih lagi Abdul Qadir Al-Jailani dan yang selainnya. Akan tetapi aku adalah orang yang berdosa, sedangkan orang-orang soleh mereka memiliki posisi di sisi Allah. Oleh karena itu aku meminta kepada Allah dengan perantara mereka. Kata sang penulis, maka jawablah dia dengan apa yang telah terdahulu, bahwa orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, membunuh mereka, menghalalkan darah mereka, mereka meyakini apa yang barusan engkau sebutkan. Mereka meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka tidak ikut mengatur sesuatu pun. Hanya saja mereka menginginkan adalah posisi dan juga syafaat. Oleh karena itu, kata sang penulis, bacalah kepada dia apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya dan jelaskan kepada dia. Sang penulis ingin menerangkan kepada kita di sini satu jawaban pasti akan syubhat yang dilontarkan oleh orang musyrik ini, bahwa dia menjadikan orang-orang soleh hanya sekedar perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap syafaat, mengharap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang penulis memberikan jawaban bahwa jawablah dia bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus beliau kepada orang-orang yang juga meyakini tauhid rububiyah, meyakini bahwasanya Allah lah yang mencipta, Allah lah pemberi rezeki, Allah lah yang menghidupkan serta mematikan. Bahkan mereka pun meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan manfaat ataupun tidak bisa memberikan mudarat, demikian juga Abdul Qadir Al-Jailani. Namun meskipun mereka mengikrarkan tauhid rububiyah, hanya saja mereka tidak mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, dan dengan sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah mereka. Oleh karena itulah mereka belum menerapkan tauhid, yang mana tauhid itu adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Qala fa in qala haula'i al-ayat nazalat fi man ya'budu al-asnam فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الرسل، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، بل قاتلهم كلهم، لأنهم أشركوا في الله عز وجل وأدخلوا في عبادته واحدا من هؤلاء المخلوقات. فهؤلاء كلهم مخلوقات لله سبحانه وتعالى، وإن كان بينهم الفرق أو الفضل. قد سام penulis di sini, apabila dia mengatakan lagi, dia melontarkan syubhat berikutnya, ayat-ayat yang turun di sini menyebutkan bagi orang-orang yang menyembah berhala. Ayat yang disebutkan di depan adalah ayat yang ditujukan kepada orang-orang yang menyembah berhala. Bagaimana mungkin engkau menyamakan kami yang menjadikan orang soleh sebagai perantara dengan berhala? Bagaimana engkau menyamakan antara orang soleh dengan berhala? Dan bagaimana pula engkau menyamakan antara para nabi dan juga berhala? Maka jawablah dia dengan jawaban yang telah terdahulu. Yang dimaksudkan adalah telah terdahulu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada sekelompok kaum yang melakukan kesyirikan dengan beraneka ragam kesyirikan. Di antara mereka ada yang menyembah berhala, di antara mereka ada yang menyembah bebatuan pepohonan, di antara mereka ada yang menyembah orang soleh, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Namun keseluruhannya adalah masuk dalam kata kesyirikan dan seluruhnya disamaratakan dan tidak dibeda-bedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mungkin perbedaan dalam hal zat yang disembah, hanya saja keseluruhannya tersebut adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dibedakan. Meskipun mungkin sebagian memiliki keutamaan, sebagiannya yang lainnya adalah benda mati, hanya saja tetap tergolong kesemuanya adalah kesyirikan. قال فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكره يعني أراد أن يفرق أن المشركين الأوائل كانوا يعبدون أصناما فكيف تجعلون الأصنام التي هي حجر كمثل الصالحين الذين هم عباد صالحون يتقربون إلى الله عز وجل فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا أرسل إلى أناس متفرقين في عباداتهم فليس الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يعبدون الأصنام فهناك من كان يعبد الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هؤلاء ناس صالحون كانوا في قومهم فأصبحوا يعبدونهم وهناك من يعبد الملائكة وهناك من يعبد الشمس والقمر فكل هؤلاء أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Kemudian kata sang penulis berikutnya, dan sungguh apabila dia, yakni orang kafir, telah mengikrarkan hal tersebut, dia telah mengikrarkan menyetujui tentang ar-rububiyah seluruhnya dan bahwasanya yang mereka inginkan adalah orang-orang yang mereka inginkan tidak lain kecuali syafaat, akan tetapi yang mereka inginkan adalah membeda-bedakan antara perbuatan ini dengan perbuatan orang yang terdahulu, ya, dengan apa yang telah terdahulu penyebutannya. Maka sebutkanlah kepada dia bahwasanya orang-orang kafir di antara mereka ada yang menyeru orang-orang soleh, ada juga yang menyembah berhala. Jawaban yang paling tepat adalah bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka yang menyembah orang soleh, ada juga yang menyembah berhala. Namun tidak seluruhnya menyembah berhala yang mana merupakan bentuk dari bahan baku batu. Ada juga yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang soleh seperti datang dalam ayat tentang orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh, Wad, Ya'ud, Ya'us, Ya'uk dan Nasr. Ada di antara mereka yang beraneka ragam menyembah para nabi, malaikat, ada juga yang menyembah pepohonan, bebatuan. Namun keseluruhan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan mereka, bahkan menyamaratakan mereka bahwasanya itu adalah perbuatan kesyirikan. Qala wa minhum man yad'u al-awliya alladhina qala Allah fihim ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrab ويدعون عيسى بن مريم وأمه وقد قال الله تعالى ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. الآن الشيخ بدأ يذكر الأدلة الآيات على أن ممن أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعبدون الأصنام وحدها، بل هناك من كان يعبد الأولياء، وهناك من كان يعبد الأنبياء، وهناك من كان يعبد الملائكة، فكل هؤلاء لم يفرق بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنتم الآن تريدون أن تفرقون، تريدوا أن تفرقوا بينكم وبين المشركين، أي أن عملكم وهو عبادة الصالحين أنزه من عبادة الأصنام والأحجار. Fahada la dalila lahu indakum. Kata sang penulis, di antara mereka, yakni di antara orang musyrik di zaman dahulu, ada yang menyembah atau berdoa kepada wali-wali yang Allah telah sebutkan mereka. Mereka inilah orang-orang yang menyeru, yang mengharap kepada Rabb mereka pendekatan diri, siapa di antara mereka yang paling dekat. Di antara mereka juga ada yang berdoa kepada Isa putra Maryam dan juga ibunya. Sedangkan Allah Ta'ala telah menyebutkan tidaklah Masih putra Maryam melainkan dia hanyalah seorang rasul dan telah terdahulu sebelumnya rasul-rasul. Dan ibunya adalah Siddiqah. Dahulunya mereka berdua memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami jelaskan kepada mereka tentang ayat-ayat, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka mendustakannya. Katakanlah, apakah kalian menyembah selain Allah yang tidak memiliki kemanfaat, yang tidak memiliki bagi kalian kemudaratan serta kemanfaatan, sedangkan Allah Dia adalah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sang penulis ingin ajarkan kepada kita di sini tentang penyebutan dalil-dalil bahwa orang-orang terdahulu mereka ada yang menyembah para nabi, ada menyembah orang soleh, ada juga yang menyembah malaikat. Jadi apa yang kalian ingin beda-bedakan bahwa perbuatan kalian tidak sama karena kalian menyembah orang-orang soleh sedangkan orang dahulu mereka menyembah berhala, dalil ini sebagai bantahan kepada kalian bahwasanya apa yang kalian lakukan adalah sama. Mereka menyembah orang soleh, dahulu juga mereka menyembah orang soleh. Jadi anggapan kalian bahwasanya kalian menyembah orang soleh dan perbuatan ini lebih mulia dibanding orang dahulu, orang musyrik zaman dahulu yang mana mereka menyembah berhala, hal ini tidak memiliki landasan hukum sama sekali. واذكر له قوله تعالى يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء وأقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فالشيخ الآن يذكر الأدلة على أن هذا الكلام وذاك الكلام سواء وأن ما تفعله أنت الآن هو ما فعله المشركين الأوائل الذين أرسل إليهم رسول الله وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلك هذا نفس فعلهم هم فهم إنما أرادوا من عبادتهم التقرب إلى الله وجعلوا ذلك ما بينهم وبين الله وسائط ونهاهم الله عز وجل عن ذلك وسمى ذلك كفرا وشركا بالله فليس لك دليل بوجه من الوجوه أن تنفي نفسك من هذا الشرك وأنه لا يوجد بينك وبينهم مفارقة بل أنت وهم سواء عبدوا الأصنام أو عبدت الصالحين فإنك وأنت هم مشركين والعياذ بالله. Kata sang penulis berikutnya, bacakanlah kepada dia ucapan Allah Ta'ala pada hari di mana dia, yakni Allah, mengumpulkan mereka seluruhnya. Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, apakah kalian memerintahkan mereka, orang-orang musyrik, untuk menyembah kalian, wahai para malaikat? Para malaikat pun menjawab, Maha suci engkau, wahai Rabb, engkau adalah wali bagi kami, tidak ada wali bagi kami selain engkau. Bahkan yang mereka sembah dahulunya adalah jin, kebanyakan mereka terhadap jin mereka beriman. Dan bacakanlah juga ucapan Allah Ta'ala, ingatlah wahai Muhammad SAW ketika Allah katakan kepada Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada umat manusia, sembah, jadikanlah aku dan ibundaku sebagai dua sesembahan selain Allah. Nabi Isa pun menjawab bahwasanya Maha suci engkau, tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak punya hak. Seandainya aku mengatakan hal tersebut, niscaya engkau pun mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, namun aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau adalah Zat yang Maha mengetahui ilmu gaib. Kemudian katakan juga kepada dia, kepada orang musyrik, engkau telah mengetahui bahwasanya Allah mengkafirkan orang-orang yang menyembah berhala. Allah juga mengkafirkan orang-orang yang menyembah orang soleh, serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka semuanya. Dan apabila dia berkata bahwasanya orang-orang kafir Mereka menginginkan orang soleh. Sedangkan aku bersaksi bahwasanya Allah lah zat yang memberikan manfaat serta memberikan mudarat serta mengatur alam semesta. Aku tidak menginginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang soleh mereka tidak memiliki sesuatu apapun. Aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara syafaat mereka. Berikanlah jawaban kepada mereka bahwa orang-orang kafir dengan ucapan engkau sama saja. Ucapan engkau dengan ucapan orang kafir sama saja. Buktinya adalah bacalah kepada dia ucapan Allah Ta'ala dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai wali-wali. Mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Bacakan juga kepada dia ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka orang-orang musyrik mengatakan bahwasanya mereka adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sang penulis ingin mengajarkan kepada kita bahwa ucapan orang musyrik di zaman sekarang, yang mana mereka ingin membedakan bahwasanya peribadatan mereka dengan peribadatan orang zaman dahulu adalah berbeda, ternyata ucapannya adalah sama, syubhatnya adalah sama dan tidak ada perbedaan. Bahkan ketika mereka ingin membedakan bahwasanya perbuatan mereka dengan perbuatan orang di zaman terdahulu adalah perbuatan yang tidak sama atau terbedakan, hal tersebut tidak memiliki fondasi atau landasan hukum. Ilahumma nah, alhamdulillah.